pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Saudara Lun. Berita siang edisi hari ini, Minggu 24 April 2016, dibacakan oleh Inda dan rekan saya, Veya Artega. Polri masih mengincar dua buron lagi terkait kasus Senturi. Senin besok, pimpinan DPR RI bahas pergantian Fahri Hamzah. Korban gempa dahsyat Ekuador bertambah jadi 646 orang. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Blok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, langkah Polri memulangkan buronan kasus Senturi tak berhenti pada hartawan Alwi. Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, pihaknya masih mengincar dua buronan lagi terkait kasus tersebut. Kedua orang itu adalah Anton Tantular selaku pemegang saham PT Antaboga Delta Sekuritas dan Hendro Wijayanto, Direktur Utama PT Antaboga Delta Sekuritas. Keduanya disebut sama-sama telah mendapatkan vonis 14 tahun penjara. Antaranews.com melansir, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyebutkan dalam proses perburuan terpidana kasus Senturi, pihak kepolisian RI akan bekerjasama dengan Interpol. Ia mengakui gerakan tersebut tidak nampak karena Polri enggan gembar-gembor soal penangkapan terpidana. Contohnya untuk memulangkan hartawan Alwi, Polri bekerja sama dengan pemerintah setempat melalui jalur deportasi. Dengan demikian, petugas dapat dengan mudah menangkap dan memulangkan hartawan. Namun cara tersebut belum tentu bisa diterapkan kedua buron lainnya. Hartawan yang ditangkap beberapa waktu lalu merupakan mantan Presiden Komisaris Antaboga yang diduga menggelapkan dana dalam kasus Senturi. Kasus ini merugikan negara 3,11 triliun rupiah. Kasus tersebut ditangani Bareskrim Polri. Saudara Lun, pimpinan DPR RI akan membahas pergantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR pada Senin besok. Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, pimpinan DPR sudah menerima surat perbaikan yang diajukan fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait pergantian Fahri Hamzah. Kompas.com melansir, Ade Komarudin mengatakan dirinya tak mau menduga-duga apakah dengan adanya surat perbaikan yang diajukan fraksi PKS itu, maka pergantian Fahri sebagai Wakil Ketua DPR dengan Ledia Hanifa bisa diproses. Semuanya akan tergantung kesepakatan antar pimpinan dalam rapat. Wakil Ketua Fraksi PKS Tifatul Sembiring sebelumnya mengatakan proses pergantian Fahri sebagai Wakil Ketua DPR selama ini belum bisa diproses karena ada kesalahan teknis pengiriman surat oleh Fraksi PKS. Menurut Tifatul, harusnya surat pergantian Fahri sebagai pimpinan DPR dan anggota DPR dipisah menjadi dua surat yang berbeda. Sebab penarikan sebagai pimpinan DPR adalah wewenang partai, sehingga tidak harus menunggu gugatan Fahri di pengadilan. Sementara pergantian antar waktu sebagai anggota DPR memang harus menunggu gugatan pengadilan, karena berkaitan dengan proses di Komisi Pemilihan Umum dan pemilih Fahri Hamzah di dapilnya. Saudara Lun, Presiden Ekuador Rafael Correa mengatakan korban tewas akibat gempa dahsyat berkekuatan 7,8 pada skala Richter di Ekuador pekan lalu meningkat menjadi 646 orang. antaranews.com melansir, selain 646 orang tewas gempa Sabtu pekan lalu yang terburuk dalam hampir 7 dasawarsa, juga melukai sekitar 12.500 orang dan 130 dinyatakan hilang di sepanjang pantai Pasifik negara itu. Beberapa guncangan kuat dan lebih dari 700 gempa susulan terus menggoyang negara itu sejak gempa besar, sehingga memicu kepanikan sesaat dan menambah sedikit kerusakan. Gempa-gempa kecil diperkirakan berlanjut beberapa pekan. Hampir 7.000 bangunan di negara itu hancur akibat gempa dan memaksa lebih dari 26.000 warganya tinggal di tempat-tempat penampungan. Sekitar 14.000 petugas keamanan menjaga ketertiban di wilayah terdampak gempa karena adanya laporan beberapa pencerahan terjadi. Sedaralun Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN akan memperbaiki 1.700 rumah veteran pejuang selama tahun 2016 lewat program Bedah Rumah Veteran. Tahun lalu, program Bedah Rumah Veteran yang dilaksanakan di 34 provinsi dengan dukungan Direktorat Jenny Angkatan Darat dan Legiun Veteran telah merenovasi 920 rumah veteran di seluruh Indonesia. AntaraNews.com melansir, Menteri BUMN Rini Sumarno mengatakan tahun 2016 ada peningkatan jumlah bedah rumah veteran. Ini merupakan bagian dari keinginan BUMN untuk membantu para veteran yang kehidupannya masih sulit. Selain itu, menurut Rini, kementeriannya akan menambah kuota siswa peserta program Siswa Mengenal Nusantara dari 17 orang dari setiap provinsi pada 2015 menjadi 20 orang per provinsi tahun ini. Program Siswa Mengenal Nusantara memberi kesempatan kepada para pelajar sekolah menengah atas di seluruh Nusantara mengenal keanekaragaman budaya dan daerah-daerah di Indonesia selama libur sekolah. Menteri BUMN juga menyatakan kementeriannya akan memberikan perhatian lebih pada penyediaan air bersih di daerah-daerah terpencil. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun kasus dugaan suap terkait proyek Ijon Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus bergulir. KPK pun terus menelusuri aliran dana yang diduga menjadi bancakan banyak pihak. Okezone.com melansir, sejauh ini KPK telah menetapkan dua orang tersangka selaku anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Damayanti Wisnu Putranti dan Budi Suprianto, serta sejumlah pihak lainnya. Damayanti ditetapkan sebagai tersangka seusai tertangkap tangan, sementara Budi dijadikan tersangka dalam pengembangan kasusnya. Selain keduanya, KPK juga menetapkan Yulia Prasetyani dan Desi A. Edwin sebagai penerima suap, serta Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Qoir sebagai pemberi suap. Duit dari Abdul Qoir pun disebut mengalir ke berbagai pihak, seperti tertuang dalam surat dakwaan penuntut umum KPK dalam persidangan. Kasus tersebut bergulir hingga KPK akhirnya membuka penyelidikan baru dalam kasus ini. Pada Jumat 22 April 2016, KPK kembali memeriksa Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Yudi Widiana terkait penyelidikan pengembangan kasus itu. Tentu nantinya KPK akan menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus tersebut. Sedaralun, total 33 orang tewas pada Sabtu dalam serangan udara koalisi pimpinan Amerika Serikat dan bentrok antara pasukan keamanan Irak dan kelompok ISIS di Provinsi Anbar. AntaraNews.com melansir, sumber keamanan di Irak mengatakan sedikitnya 11 anggota ISIS tewas dan 3 kendaraan mereka hancur ketika pesawat-pesawat perang internasional membombardir markas ISIS di daerah Al-Daulah di barat ibu kota Provinsi Ramadi, sekitar 110 km barat Baghdad. Sementara itu, 2 tentara tewas dan 6 lainnya terluka termasuk seorang petugas dalam bentrok dengan anggota ISIS di daerah Al-Daulah. Serangan udara lainnya oleh pesawat internasional menghantam posisi ISIS dan menewaskan 8 ekstremis di daerah Falahat, dekat kota Falullah yang dikuasai ISIS, sekitar 50 km barat Baghdad. Secara terpisah, beberapa bom pinggir jalan diledakkan dekat konvoi militer di barat Ramadi, membuat 8 anggota pasukan keamanan tewas dan 14 lainnya terluka. Schiedelon Bayern Munich memiliki pertahanan kuat di Bundesliga 2015-2016. Namun hal itu belum membuat manajemen Bayern puas. Manajemen ingin mendatangkan bek berkualitas pada bursa transfer musim panas 2016. Bayern mengincar jasa bek Borussia Dortmund, Mats Hummels. Tribunnews.com melansir, keberadaan Hummels dibutuhkan untuk mengawal jantung pertahanan Bayern. Pasalnya sepanjang musim ini Bayern kerap dilanda masalah cedera di lini pertahanan. Jerome Boateng, Holger Brestuber, dan Mehdi Benatia adalah beberapa bek yang mengalami masalah cedera musim ini. Bahkan karena minim pemain di posisi tersebut, pelatih Josep Guardiola hingga memainkan Joshua Kimmich yang notabene seorang gelandang sebagai bek. Karena itu tak heran Hummels menjadi bidikan Bayern bersama Dortmund musim ini. Pemain jebolan akademi Bayern itu mampu menggemas 3 gol dan 4 assist dalam 46 penampilan. Bahkan untuk mendapatkan Hummels, Bayern rela merogoh kocek hingga 30 juta euro atau sekitar 444 miliar rupiah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Minggu 24 April 2016. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudara Lun, wassalam.